para jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, "Falyatahallalhu." Maka hendaknya kalau dia punya kezoliman dengan saudaranya itu, apa saja bentuknya, hendaknya dia saling menghalalkan. "Falyatahallalhu." Hendaknya saling menghalalkan. Berarti yang merasa dia zalim minta maaf kepada yang dizalimi, dan orang yang dizalimi memberi maaf kepada orang yang zalim. Saling menghalalkan sehingga satu sama lain adalah halal dan tidak ada unsur haram. Kata Rasulullah SAW, kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, "Min qabli an la yakuna lahu dinarun wala dirham." Sebelum terjadi suatu masa, suatu hari di mana dia tidak punya dinar, dia tidak punya dirham, tidak punya uang untuk membeli, tidak punya harta untuk menebus, tidak punya harta untuk menyogok, tidak punya sesuatu yang bisa untuk menghapus dia, karena dia adalah tidak ada jalan lain kecuali saudaranya sendiri. Artinya sekali ini harus ngeri. Coba kita rasakan, kita bayangkan, Allah akan memaafkan. Kalau ada hak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita zalimi, Allah Maha Pemaaf. Jika kita bertobat kepada Allah, jika kita bersegera datang kepada Allah, mengakui, meninggalkan, memperbaiki diri, Allah akan ampuni. Karena kata Rasul alaihi salatu wassalam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa adalah bagaikan orang yang tidak berdosa. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan kapok, jangan bosan, jangan malu. Kalau kita merasa berdosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah dengan segera, dan itu adalah kemudian perbaiki dan jangan ulangi. Para sekalian, yang jadi masalah adalah kalau kita punya dosa dengan sesama, tidak akan diampuni oleh Allah SWT karena urusannya bukan dengan Allah, tapi dengan manusia itu sendiri. Kalau seandainya si orang yang dizalimi itu tidak menghalalkan, selama akan menjadi haram, sampai dengan hari kiamat akan menjadi haram, bahkan akan menjadi beranak cucu dalam keadaan haram. Dan ini adalah hendaknya kita hati-hati dan waspada. Kata Rasulullah SAW, "In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi." Kalau orang yang berbuat zalim itu mempunyai amalan yang saleh, katakanlah kebaikan, dia zalim tapi dia berbuat baik, dia zalim tapi dia melakukan kebaikan, mungkin dia punya sholat, mungkin dia punya saum, mungkin dia punya sedekah. Kadang orang zalim juga adalah dermawan. Lalu berikutnya adalah orang ini amalan yang berakibat pada ganjaran dari amalan soleh yang dia lakukan itu akan diambil karena dia telah berbuat zalim terhadap saudaranya. Padahal sekalian, di sini adalah menjadi sesuatu yang harus kita perhitungkan. Berapa banyak modal kita untuk standar masuk surga? Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Berapa banyak kita zalim pada saudara kita? Kalau seandainya misalnya standar masuk surga itu katakan saja secara matematis 60, lalu kita kemudian karena akan diambil dengan kesalahan akibat kesalahan kita terhadap saudara kita menjadi ambil saja 10 atau 20, berarti kita tidak layak masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Karena akan menjadi nilainya 50 atau 40, sedangkan standarnya 60, maka kita akan kurang, tidak patut, tidak layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan berbuat dosa, jangan berbuat zulm kepada saudara kita karena amalan soleh. Walaupun kita awalnya standar masuk surga layak, memenuhi standar 60, maka dia akan menjadi kurang karena kesolehannya diambil untuk menjadi balasan terhadap kezaliman yang dia lakukan terhadap saudaranya ketika dia hidup di dunia. Berikutnya adalah kata Rasulullah SAW, "Wa in lam yakun lahu hasanat." Masalahnya orang itu tidak punya kebaikan. Waduh, tidak punya kebaikan atau kurang kebaikannya. Kata Rasulullah SAW, "Ukhidha min sayyiati sahibihi." Maka balasan terhadap kezaliman yang dia lakukan terhadap saudaranya adalah dosa orang yang dia zalimi itu akan Allah timpakan kepada orang yang menzaliminya. Para sekalian, lalu kata Rasulullah SAW, "Fahumila alaihi." Lalu ditimpakan pada orang itu. Para sekalian, misalnya orang itu adalah harusnya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia adalah berbuat zalim kepada saudaranya, maka harusnya dia dosanya itu bisa dimaafkan karena mungkin dengan syafaat, karena yang lain, tetapi karena dia zalim kepada orang lain, maka kesalahan orang lain akan ditimpakan kepada orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Para yang sekalian, jangan berbuat sesuatu yang membuat kita merugi, karena yang demikian itu adalah sesuatu hal yang merugikan. Dan karena itu, maka hendaknya kalau seandainya kita ini adalah ingin selamat di dunia dan ingin selamat di hari akhir, maka kita hendaknya berjaga, berusaha diri agar kita ini adalah selamat daripada sesuatu yang membuat kita terjerumus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, orang yang berbuat zalim itu rugi. Bayangkan, jangankan di dunia atau jangankan di akhirat, di dunia saja sudah rugi. Dia dibenci banyak orang, dia dikutuk banyak orang, dia tidak akan dipercayai oleh orang, dia harga dirinya jatuh. Bahkan para jemaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa jika berbuat zalim, lalu orang yang dizaliminya itu adalah tidak ridha, tidak bisa balas diri, dan tidak bisa untuk menuntutnya kecuali dengan doa, maka para jemaah sekalian perhatikan. Kata Rasulullah SAW ketika Rasul berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus menjadi da'i ke negeri Yaman, Rasul berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, kata beliau, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka satati qauman ahla kitabin." Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum di mana di sana adalah dihuni oleh ahlul kitab, yang dimaksud adalah Nasara. Akhir hadisnya Rasulullah mengatakan, kata beliau, "Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Bahwa hati-hatilah kamu terhadap doanya, permintaannya, permohonannya orang yang dizalimi. Sebab doa orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada pembatas, tidak ada perantara. Artinya adalah akan makbul. Bahkan di dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, "Salah sudah awatin la turad." Ada tiga jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT. Artinya langsung dikabul oleh Allah. Di antaranya adalah al-mazlum, yaitu orang yang dizalimi. Karena itu adalah di dunia. Dia dibenci, dia tidak disimpatii, dia tidak dipercaya, dia jatuh harga dirinya, dan kemudian dia terancam. Kalau seandainya orang yang dizalimi itu tidak menghalalkan, tidak memaafkan, bahkan dia berdoa kepada Allah SWT agar apa yang merupakan kezaliman terhadap dirinya dibalas terhadap orang yang berbuat dan berlaku zalim ini, maka orang itu adalah akan tentu menjadi sengsara, bukan saja di akhirat, tetapi di dunia sudah dia rasakan. Mari sekarang, banyak sekali bentuk kezaliman-kezaliman yang barangkali kita sekarang sudah mulai melihat, mendengar, atau mungkin merasakan akibat daripada kezaliman ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bukan orang yang zalim. Tetapi kezaliman ini banyak sekali gambarannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan itu adalah telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya adalah masalah tidak adanya keadilan atau tidak ditegakkannya keadilan. Pada masalah, karena zulm itu adalah aniaya, kebalikan daripada adlun adalah zulmun. Kalau adlun itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia berhak, maka dia tidak ada keberpihakan kecuali kepada kebenaran, maka kebenaranlah yang dia tegakkan, itu adalah namanya keadilan. Kalau ternyata kebenaran itu tidak ditegakkan, berarti itu adalah pasti adalah zulm yang ada. Kalau seandainya hak dia tidak diberikan, tidak ditunaikan, maka itu namanya adalah kezaliman. Dan kita nanti akan bahas tentang masalah khianat. Nah, para jemaah sekalian, kezaliman dalam bentuk seperti ini adalah pada zaman sekarang banyak sekali. Antara lain adalah mungkin orang kaya memperdaya orang miskin, orang yang berkuasa memperdaya orang yang berada di bawahan dan rakyat jelata, orang yang merasa kuat memperdaya orang yang lemah, dan seterusnya. Antara lain adalah kata Rasulullah SAW, seperti orang kaya memperdaya sesamanya. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis kata beliau, "Man zalama qaida shibrin minal ardi tawwaqahullahu min sab'i aradin." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat zulm kepada saudaranya dengan cara merubah batas tanah yang dia miliki, bahwa dia misalnya batasnya sampai di mana, Kemudian dia geser, mengembet kepada tanah saudaranya, mungkin pertama kali 5 cm, 10 cm, mungkin bisa jadi 1 meter, semakin lengah, dan itu semakin mungkin dia tambah. Dan itu akan ditambah ukurannya menjadi ke belakang, mungkin dari tadinya setengah meter bisa jadi 5 meter, mungkin jadi 1 meter bisa jadi 50 meter. Barang sekalian, hati-hati bahwa ini adalah akan mendatangkan azab, kata Rasulullah SAW, berupa tawwaqahullahu min sab'i aradin. Allah akan himpit orang ini dengan 7 lapis bumi. Padahal sekalian, kita tidak bisa bayangkan berapa tebal, berapa berat yang disebut dengan 7 lapis bumi. Kalau saja kita mau rasakan, coba saja masuk ditimbun oleh tanah berupa katakan saja 1,5 meter, atau mungkin itu sudah mulai dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terkena bencana yang namanya longsor, sampai tidak ketemu mereka, tidak bisa menyelamatkan diri. Bagaimana kalau Allah SWT timbun dengan 7 lapis bumi? Pada yang sekarang tentu ini adalah merupakan siksa yang dahsyat. Dan kenapa kita tidak takut pada Allah SWT? Padahal Allah SWT adalah maha berkuasa dan mampu melakukan apa saja yang Allah termasuk inginkan dan hukumkan kepada hambanya akibat kezaliman yang dilakukan oleh orang itu. Ada satu lagi misalnya, kalau kita menjadi paman, kalau kita menjadi wali bagi anak saudara kita yang yatim, kata Allah SWT dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, memakan harta anak yatim juga bagian daripada kezaliman. Jadi orang yang zalim itu adalah karena dia merasa lebih tua, dia merasa lebih senior, lebih berkuasa, maka orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang dia adalah belum bisa apa-apa, dia aniaya. Dan itu adalah merupakan simbol, bukan sada nyata bahwa orang yang memakan harta anak yatim itu adalah zul, tetapi sesungguhnya bagian juga daripada yang lain, bahwa yatim itu adalah masih lemah, yatim itu belum bisa membela dirinya, yatim itu masih bodoh, belum bisa menggunakan hartanya. Orang yang seperti ini lalu diperdaya, diboongi, dan dizolimi, dan ini adalah bentuk kezoliman, dan ini banyak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, hati-hati dengan perbuatan zolim ini, dan kita hendaknya hindarkan diri daripada sikap dan perbuatan yang zolim dengan cara satu, mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa. Jangan dikira bahwa Allah itu lalai, jangan dikira bahwa Allah itu tidak mampu menghukum orang yang zalim. Jangankan orang per orang, bahkan kaum, bahkan negeri, Allah balikkan, dan itu adalah Allah maha berkuasa. Oleh karena itu, kalau orang mempunyai rasa takut terhadap Allah SWT seperti ini, maka hendaknya dia berpikir untuk berbuat zalim terhadap sesamanya. Kedua adalah hendaknya berilmu, karena orang apabila berilmu akan terpecahkan berbagai masalah. Dia tidak mau untuk berbuat zalim, dia justru terdorong untuk berbuat adil. Dia punya rasa kasih sayang, dia punya hormat terhadap orang lain, dan seterusnya. Kalau dia punya ilmu, maka dia akan mempunyai pola pikir yang positif, niat, azam, kemauan yang baik, amal juga yang baik, dan itu adalah karena dasar ilmunya. Dan berikutnya para sekalian, agar kita tidak berbuat zalim, maka tawakul kepada Allah SWT, berbaik sangka kepada Allah SWT, bahwa sesungguhnya apa yang kita inginkan Allah SWT bisa memenuhinya, dan bergantunglah pada Allah. Apa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik, qanaah, dan seterusnya. Semua ini adalah akan bisa mencegah kita berbuat zalim terhadap sesama. Barang yang sekalian, termasuk empati. Kalau kita merasa bahwa dizolimi itu tidak enak, maka jangan suka menzolimi orang lain. Ini adalah empati. Nurani manusia yang kemudian sadar seperti ini akan membuat orang menjadi sadar. Dia tidak mau menzolimi orang lain. Kalau dia ketika butuh lalu dianiaya oleh orang lain adalah menjadi pedih dan menderita, maka jangan membuat orang lain menjadi korban daripada kezaliman dirinya. Semua ini adalah harus direnungkan agar kita menjadi orang yang benar-benar taat, patuh, dan tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan